Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din a'azzakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid, masih dalam bab qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Setelah menyebutkan ayat-ayat berkaitan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hadis-hadis berkaitan dengan bab tersebut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa fi sahih, dalam kitab as-sahih, ini dimaksud sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Anas, dari Anas, Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala sujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di kepalanya pada perang Uhud. Sirat ruba'iyatuhu, dan gigi serinya patah. Faqala kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana suatu kaum bisa beruntung sementara mereka melukai nabinya. Fanazalat, maka turunlah ayat dalam surah Al-Imran ayat yang ke-128, laisa laka minal amri syai'un, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Nah, hadis ini menceritakan tentang kejadian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Syarah qawluhu fi sahih, ucapan musannif fi sahih dalam kitab as-sahih ayat as-sahihain, yang dimaksud adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kalau dalam kitab kita disebutkan fis sahih, dalam kitab as-sahih, yang dimaksud apakah sahih Bukhari ataukah sahih Muslim ataukah kedua-duanya, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Al-laqahul Bukhari, Imam Al-Bukhari menta'liq hadis ini tanpa disebutkan sanad secara lengkap. Ini makna mu'allak atau ta'liq. Ya. An Humaid wa an Sabit an Anas wa wasalahu Ahmad. Dari Humaid, dari Sabit, dari Anas, dan disambungkan sanad tersebut oleh Imam Ahmad. Hadis-hadis yang mu'allak tanpa disebutkan sanad secara sempurna oleh Imam Al-Bukhari, kadang-kadang disambungkan oleh Imam Bukhari itu sendiri dalam bab yang lain, dalam kitab yang lain, atau disambungkan oleh ulama-ulama yang lain. Seperti dalam hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bentuk ta'liq, mu'allaq, tidak disebutkan sanad secara lengkap. Tapi ulama yang lain seperti Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i menyambungkan sanad dari hadis yang disebutkan tadi. Nah, an Humain an Anas bih wa wasalahu Muslim an Sabit an Anas. Dan juga Imam Muslim menyambungkan saat tersebut dari Sabit dan dari Anas. Wa qala Ibnu Ishaq fil Maghazi, berkata Ibnu Ishaq dalam kitabnya Al-Maghazi, haddatsani Humaid At-Tawil an Anas qala kusirat ruba'iyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Tanggal atau patah gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Nah, wasujja wajhuhu, dan terluka wajah atau kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sebutkan bagaimana kejadian yang terjadi pada perang Uhud atau kisah perang Uhud. Baja'ala dam yasilu ala wajhihi, darah mengalir pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika perang Uhud. Nah, wajah Nabi atau kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Ya, sehingga darah mengalir pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'ala yamsahu dam, Rasulullah mulai mengusap darah yang ada pada wajahnya. Nah, wa huwa yaqul, sambil mengatakan, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim wa huwa yad'uuhum ila rabbihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana suatu kaum bisa meraih keberuntungan sementara mereka telah melumuri wajah nabinya dengan darah. Wa huwa yad'uhum ila rabbihim, padahal nabinya tersebut menyeru mereka terhadap Rabb-nya. Nah, ini ujian yang sangat besar yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau menyeru umat kepada Rabb-nya, tapi mereka justru melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif untuk berdakwah. Nah, melakukan perjalanan yang cukup lumayan dari Mekah ke Taif. Tapi ternyata penduduk Taif tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melemparinya dengan batu, ada yang melemparinya dengan kotoran. Nah, ini merupakan ujian ketika berdakwah. Dan bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Para nabi, para rasul sebelumnya pun mengalami hal ini. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Sungguh rasul-rasul sebelummu telah diolok-olok oleh kaumnya. Di mana ayat ini merupakan penghibur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang mendapatkan seperti perbuatan kaumnya ini bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Akan tetapi rasul-rasul yang lainnya pun mengalami hal yang serupa. Di mana kaumnya melukai nabinya, mengolok-olok, mencela nabinya. Sehingga dengan ayat ini Rasulullah SAW terhibur. Kembali kepada hadis yang kita sebutkan tadi. Dalam keadaan darah mengalir di wajah Nabi SAW, Rasul mengatakan, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabihim. Bagaimana mungkin suatu kaum itu mendapatkan keberuntungan sementara mereka melumuri wajah nabinya dengan darah. Padahal nabi tersebut menyuruh mereka kepada Rabb-nya. Fa anzalallahu al-ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita bacakan tadi, laisa laka minal amri syai'un. Qauluhu sujja sallallahu alaihi wasallam. Ucapan dalam hadis tersebut, sujja sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat dalam kitabnya An-Nihayah. Nah, kalau sujja artinya terluka. Terluka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'adat, as-sujj fi ra's khasatan fil asr. Kata as-sajj di sini, nah, khususnya pada asalnya khusus berkaitan dengan luka pada kepala, disebut dengan as-sajj. Sujja Nabi SAW pada asalnya diartikan terluka kepala Nabi SAW. Nah, itu juga bisa masuk di dalamnya wajah. Wahuwa ayyadribahu bisyai'in fayukhrijuhu fihi wa yasukkuhu summa stu'mila fi ghairihi minal a'dha. Nah, secara bahasa disebut oleh Abu Sa'adat radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala, ya, asalnya saj ini luka pada bagian kepala secara khusus, ya, yaitu kepala dipukul dengan sesuatu, ya, payu jerihuhu fihi wa yasukuhu, ya, dilukai kepalanya atau dengan cara dibelah, ya, kepalanya. Nah, dan kata ini, ya, kemudian dipakai pada selain kepala, pada anggota badan yang lainnya, baik pada tangan, pada kaki, disebut dengan as-sajj, terluka. Walaupun pada asalnya kata as-sajj di sini berkaitan dengan luka pada kepala. Nah, baik dipukul, ya, ataupun dirobek kepalanya. Nah, ini berkata as-sajj. Sujjan Nabi SAW, kepala Nabi SAW terluka. Tapi sekali lagi, kata ini juga digunakan untuk luka, nah, pada anggota-anggota badan yang lainnya. Wadakara Ibn Hisam min hadis Abi Sa'id Al-Hudri. Ibn Hisam rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Hudri, ana Utbah bin Abi Waqqas huwalladhi kasara ruba'iyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sufla. Dalam syarah Ibn Hisam dijelaskan siapa orang yang mematahkan, ya, gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Utbah bin Abi Waqqas dialah yang mematahkan gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian bawah. Ya. Wa jaraha safatahu as-sufla. Dan dia pun melukai bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian bawah. Nah, wa anna Abdullah ibn Shihab az-Zuhri huwa alladhi sajjahu fi wajhihi. Dan sungguhnya Abdullah bin Shihab Az-Zuhri dialah yang melukai Nabi SAW pada wajahnya. Nah, wa anna Abdullah bin Qumi'ah jarahahu fi wijnatihi. Nah, dan Abdullah ibn Qumi'ah dialah yang melukai Nabi SAW pada pipi beliau. Ya, pada pipi Nabi SAW. Nah, pada qalat halqatan min hilqil migfar fi wijnatihi. Nah, ya. Kemudian setelah melukai pipi Nabi SAW, sampailah dua gelang pada topi baja, ya, atau penutup kepala dalam peperangan. Nah, di mana gelang-gelangnya itu menancap di pipi Nabi SAW. Saking kerasnya pukulan tersebut. Nah, sehingga gelang-gelang yang ada pada migfar, ya, tutup atau topi, nah, besi yang biasa digunakan ketika berperang, pelindung, saking kerasnya pukulan tersebut, ini menancap pada pipi Nabi SAW. Nah, pada khalas halfatan min hilakil migfar fi wijnatihi. Ya, hilak ini apa, putaran kogelang yang ada pada baju besi. Ada, kalau ada baju besi bagian-bagian atasnya yang menutup kepala, ini migfar namanya, pelindung. Ya, pelindung kepala. Nah, topi baja pelindung kepala Nabi SAW, saking kerasnya pukulan tersebut sampai menusuk, ya, pada pipi Nabi SAW. Wa ana Malik ibn Sinan masadam min wajhi Rasulullah SAW. Dan sahabat Malik bin Sinan dialah yang menyedot itu. Nah, yang masodam, bahasa ini menyedot, menghisap. Ya, dia yang menghisap darah dari wajahnya Nabi SAW. Nah, ini Malik bin Sinan masodam min wajhi Rasulullah SAW. Faqala lan tamassakan nar. Maka Rasul mengatakan kepada Malik ibn Sinan ketika beliau menghisap darah Nabi SAW yang ada pada wajahnya saking banyaknya. Nah, lan tamassakan nar. Ya, api neraka tidak akan menyentuhmu. Nah, tapi riwayat ini sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Ya. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, arba'iyah bi fathhi ra wa takhfif al-ya, ya, arba'iyah dengan difathahkan ra-nya, diringankan ya-nya tanpa ada tasjid, ya, arba'iyah, wa hiya kullu sin ba'da saniyah. Nah, arba'iyah ini, ya, ini semua gigi. Nah, ya, setelah gigi saniyah, ya, atau bisa diartikan roba'iyah ini adalah gigi seri. Nah, wa ya kullu sin ba'da saniyah, semua gigi setelah gigi bagian depan. Nah, itu gigi seri. Qala An-Nawawi walil insan arba'u ruba'iyat. Imam Nawawi mengatakan manusia ini memiliki 4 gigi seri. Ya. Bagian atas dan bagian bawah. Qala Hafid, berkata Hafid Ibnu Hajar, wal murad annaha kusirat fadahaba minha falqah wa lam taqla min asliha. Nah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan ya, bahwasanya maksud yang dimaksud bahwasannya gigi Nabi SAW itu patah ya, maka separuhnya lenyap dan tidak tercabut dari dasarnya ya, ya separuhnya lenyap giginya Nabi SAW tadi. Nah, dan tidak tercabut dari akarnya, dari dasarnya. Ini menunjukkan sangat keras sekali pukulan tersebut. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa fi hada ukul asqam wal ibtila bil anbiya sallallahu wa salamuhu alaihim. Hal ini menunjukkan terjadinya asqam, ya, penyakit dan ujian kepada para nabi sholawatullah wasalamuhu alaihim. Bahkan ujian yang menimpa para nabi sangat berat sekali. Ya. Sakit yang menimpa nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sakit biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, ini u'aku kama yu'aku rojulani minkum. Aku ini sakit sebagaimana sakitnya dua orang di antara kalian. Ya. Jadi Rasulullah merasakan rasa sakit ketika beliau sakit. Ya. Rasa sakitnya itu seperti dialami oleh dua orang yang sakit. Ya. Ini menunjukkan sangat berat sakit yang dialami oleh Nabi SAW. Ya. Bukan hanya itu saja, bahkan ketika menerima wahyu saja, menerima wahyu sama-sama gemetar. Ya, yeah. Gemetar ketika menerima wahyu. Merasa sesuatu yang sangat berat sekali. Menegangkan sekali. Nah, ini ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Ya, yeah. Ujian yang sangat besar. Begitupun luka yang dialami dalam perang Uhud, luka yang sangat berat. Ya, yeah. Dialami oleh Nabi SAW. Nah, dan semakin besar tingkat keimanan seorang hamba, maka akan semakin besar pula ujian yang akan dihadapi. Nah, yeah. Rasulullah mengatakan, inna asadan nasi bala'an al-anbiya, summa al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Nah, sehingga yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang semisalnya dan semisalnya mengikuti jejak para nabi. Ya, disebutkan tadi sakitnya Nabi SAW saja. Sebut sakitnya dua orang di antara para sahabatnya. Apa tujuannya? Liyanalu jazilal ajr was sawab. Supaya mereka, para nabi tersebut, mendapatkan pahala yang melimpah. Balasan yang besar. Nah, kenapa? Dikarenakan besarnya pahala yang diraih oleh seseorang sesuai dengan besarnya ujian yang dia dapatkan. Nah, ya. Inna idhamal ajr ma idhamil bala. Sebenarnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian yang menimpa seorang hamba, tatkala dia bersabar menghadapinya, maka semakin besar pula pahala yang akan diraihnya. Ya. Jadi kadar besarnya pahala tersebut sesuai dengan bagaimana kadar besarnya ujian tersebut. Ya. Sehingga kalau kita mendapatkan ujian yang sangat besar, nah, kalau kita bersabar, kita akan mendapatkan pula pahala yang sangat besar. Ya. Semakin besar, maka semakin besar pula pahala yang akan diraihnya. Walita'rifa umamuhum ma'asawbahum wa yatasawbihim. Ya. Dan supaya umatnya mengetahui apa yang menimpa para nabi tersebut dan mereka meneladani para nabi tersebut. Ya, supaya umatnya tahu, beginilah ujian yang menimpa para nabi. Ya, ujiannya sangat besar. Nah, dan supaya umatnya meneladani nabi tersebut. Ya. Qala al-Qadi, berkata al-Qadi qadi iyad wal ya'lam annahum minal bashar wal ya'lam annahum minal bashar, dan supaya diketahui bahwasannya mereka para nabi itu termasuk dari manusia. وَلْيُعْلَمَ أَنَّهُمْ مِنَ الْبَشَرِ, supaya diketahui bahwasanya para nabi mereka pun termasuk di antara manusia. تُسِبُهُمْ مِحَنِ الدُّنْيَا, menimpa mereka ujian-ujian dunia. وَيَتْرَعُ عَلَىٰ أَزَّامِهِمْ مَا يَتْرَعُ عَلَىٰ أَزَّامِ الْبَشَرِ, menimpa pada tubuh-tubuh mereka sebagaimana yang menimpa pada tubuh-tubuh manusia yang lainnya. Rasulullah terkena luka. Nah, pada wajahnya, giginya, atau anggota badannya, sebagaimana manusia yang lainnya terkena luka. Para nabi, mereka adalah manusia. Yang menimpa kepada mereka, sebagaimana menimpa pada manusia yang lainnya. Rasulullah mengatakan, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Liyatayaqqana annahum makhlukuna marbubun, supaya yakin bahwasannya para nabi itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuftatanu bima dhaharu ala aidihim minal mu'jizat. Dan supaya manusia tidak terfitnah. Dengan mu'jizat-mu'jizat yang nampak melalui tangan-tangan mereka. Walaupun di sisi lain mereka, mendapatkan mukjizat-mukjizat, nah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Tapi di sisi lain, mereka pun seperti manusia yang lainnya. Terluka, bahkan sampai tadi Nabi SAW wajahnya terluka. Giginya patah, sampai mengalir darah pada wajahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya walaupun mereka ini mendapatkan mukjizat sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang lainnya, tapi mereka itu makhluk yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak layak untuk diibadahi. Wa yulabbisu asy-syaitan min amrihim ma labbasahu 'ala an-nasara wa ghairihim. Sementara syaitan membuat talbis. Kerancuan. Nah. Membuat tipuan-tipuan terhadap manusia dari perkara yang ada pada para nabi. Ya. Berkaitan dengan mukjizat-mukjizat yang ada para nabi. Nah, sebagaimana dilakukan asy-syaitan kepada orang Nasrani dan selain mereka. Kutu yakni minal gulu wal ibadah. Maksudnya berupa sifat gulu, berlebih-lebihan dan juga beribadah kepada mereka. Nah, ini tipu daya syaitan. Ya, membuat talbis, kerancuan, penipuan kepada manusia yang lainnya. Ya. Dengan mukjizat-mukjizat yang ada para nabi dan para rasul, menanamkan sifat berlebih-lebihan kepada para nabi dan rasul. Ya. Menanamkan sifat untuk beribadah kepada para nabi dan para rasul sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan kepada orang-orang Nasrani, sehingga muncul sikap berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, atau yang lainnya, orang-orang Yahudi muncul sikap berlebih-lebihan kepada Uzair atau kepada nabi-nabinya. Nah, sehingga Nabi SAW pun menyebutkan tentang bagaimana sifat berlebih-lebihannya orang Yahudi, orang Nasrani kepada nabi-nabi mereka. Sampai membangun masjid di atas kuburan nabi-nabi mereka. Dan Rasulullah menyebutkan ancaman berupa laknat. La'anallah al-Yahud wa'an-Nasara ittakhadu kuburu anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Qaluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud, pada perang Uhud, ada ucapan musannif perawi. Nah, yang terjadi pada perang Uhud wa syarqiul Madinah. Uhud ini terletak di timur Madinah. Gunung yang sangat besar. Uhud. Qala sallallahu alaihi wasallam Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Uhud itu gunung yang dia mencintai kami dan kami pun mencintainya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, dari sahabat Abi Humaid As-Sa'idi, kalau riwayat Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud ini gunung yang dia mencintai kami dan kami pun mencintainya. Ya. Walaupun gunung ini benda mati, ya, yang tidak hidup, tidak berjalan dan sebagainya, tapi memiliki rasa cinta. Seperti yang saya sebutkan tadi, Uhud gunung yang mencintai kami, kami pun mencintainya. Wa huwa jabalun ma'ruf. Uhud merupakan ya jabal, gunung yang ma'ruf di Madinah. Kanat indahul wiq'atul mashhurah. Ya. Jadi di Uhud ini peperangan yang masyhur. Fa udifat ilaih, dan disandarkan kepada nama gunung tersebut. Jadi dikenal dengan perang Uhud. Kenapa disebut perang Uhud? Dikatakan terjadi perang tersebut di sekitar gunung Uhud. Ya. Sehingga ma'ruf disebut dengan perang Uhud. Nah, soal nanti kita akan sebutkan bagaimana kisah perang Uhud. Ya, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nabtahi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.